nikmat, diberi waktu luang, kesempatan, diberi waktu kesempatan untuk bisa menuntut ilmu sehingga bisa menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang dinul Islam yang sahih, sehingga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita melanjutkan kajian kita, kajian ilmiah tafaqquh fid din, memahami agama, khususnya tentang fiqhu al-ibadah, mengkaji kitab fiqhul nisa, fiqhul nisa, atau diterjemahkan ensiklopedi fikih wanita yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullah ta'ala. Ya, pada kitab ini kita meneruskan kajian tentang babul janaiz, ya, bab tentang hukum mengenai tentang jenazah. Tentang jenazah kemarin sudah kita bahas. Waalaikumsalam. Pada bab ini pembahasan awal, ya, hal-hal yang dilakukan oleh seorang wanita dan yang lainnya ketika salah seorang dari keluarganya menghadapi sakaratul maut. Ini secara ringkas, ini mengulang. Jadi ketika si mayit, ya, sedang sakaratul maut, sedang keluarnya ruh, proses keluarnya ruh, ya, maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga mayit tersebut? Yang pertama, mentalkin, mengajarkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi mentalkin mayit tersebut yang sedang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, menghadapkannya ke arah kiblat supaya ketika ruhnya keluar, dia meninggal, dia dalam keadaan di atas fitrah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Kemudian apabila ruhnya telah keluar, telah pergi, ya, dibawa oleh malakul maut tentunya, maka kepada segenap yang hadir, keluarganya yang hadir, yang termasuk wanita, kalau mayitnya adalah kerabatnya wanita, hendaknya melakukan hal-hal berikut ini, yaitu apa? Yang pertama, memejamkan matanya. Setelah ruh itu keluar, apa yang harus dilakukan keluarga mayit, ya? Satu, memejamkan matanya dengan tangan kanannya, ya, diusap dari atas ke bawah, nanti nutup, karena ruh itu mengikuti pandangan mata. Mata itu akan mengikuti apa? Keluarnya ruh. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya jika ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Maka ditutup dengan tangan kanan, gitu, ya. Supaya apa tujuannya? Agar tidak menjelekkan pandang atau tidak buruk dipandang mayit tersebut. Kalau matanya blotot, gitu, ya, terbuka, itu pandangan jelek terhadap mayit, ya. Yang kedua, mendoakannya. Kedua, mendoakan si mayit. Jadi ketika kita berada di sisi mayit setelah keluar ruhnya, maka terus berdoa, karena diamini oleh para malaikat. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebutkan di sana Nabi SAW mendoakan Abu Salamah ketika meninggal dunia. Doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghamirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Doa ini perlu dihafalkan. Jadi apa yang kita harus baca kalau di sisi mayit, ya, kalau ada orang meninggal dunia, melayat, takziah, kita sejenak untuk duduk, doanya ini, tinggal diganti namanya. Ya Allah ampunilah fulan, di sini Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gantilah ia bagi orang-orang yang ada setelahnya, ampunilah kami dan dirinya, wahai Rabb sekalian alam, hapuskanlah kuburannya dan terangilah ia di dalamnya. Ini perlu dihafal ini, karena kita suatu saat takziah, suatu saat kita keluarga ada yang meninggal dunia, apa yang harus diucapkan? Ini doa ini terus berulang-ulang. Tentu boleh diawali dengan tahmid, solawat, kemudian ucapin doa ini berulang-ulang di sisi, karena malaikat sedang mengamini. Jadi jangan ngobrol, jangan apalagi bercanda, tapi khusyuk dan berduka. Kemudian yang ketiga, selain mendoakannya, menutup seluruh badannya dengan pakaian. Menutup badan si mayit dengan pakaian atau kain yang lebar sehingga dari atas kepala sampai ujung kaki tertutup, tidak ada yang terbuka. Ini sunnahnya, ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya biburdin hibaratin, ya, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, jasad beliau ditutupi dengan kain lurik sejenis kain buatan Yaman. Kemudian yang keempat, hal yang harus dilakukan oleh keluarga mayit, gitu ya, bersegera mengurusi pemakamannya dan membawanya keluar. Bersegera di sini mengurus pemakamannya dari mulai memandikannya, mengkafaninya, mengkuburkannya. Dan ketika berjalan menuju kuburan itu harus bersegera, tidak dilambat-lambatkan, ya, tidak dinanti-nanti. Bersegera hari itu terus diurus jenazah si mayit itu, ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Sini, segerakanlah pengurusan jenazah. Jadi dimulai tadi, bahkan dari sebelumnya, yaitu menjalankan wasiatnya juga itu, kemudian juga apa, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, segera gitu, kemudian berjalan ketika menuju kuburannya, kemudian menguburkannya segera, tidak dinanti-nanti, ya, tidak ditunggu keluarganya dulu ini, udah kalau sudah siap semua, jangan, keluarganya nanti bisa berdoa setelah dikuburkan. Atau kalau sholat jenazahnya terlambat, bisa sholat di atas kuburan, sholat jenazah boleh, ya, kalau terlambat. Karena Rasul SAW ini perintah, asri'u bil janazati, segerakanlah pengurusan jenazah. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan makruh kalau dilambatkan gitu atau tertunda. Fa intaku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Ini hikmahnya. Kenapa harus disegerakan mengurus jenazah? Jika ia termasuk orang yang soleh, jenazah ini, maka kalian telah mempersembahkan kebaikan itu untuknya, untuk bersegera si mayit ini mendapatkan kebaikan. Wa in yaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dan jika ia bukan termasuk orang yang soleh, ya, orang yang banyak dosanya, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Ya. Jadi sudah lepas tanggung jawab orang-orang yang hidup ketika bersegera menguburkan jenazah orang yang bukan yang tidak soleh, yang termasuk orang yang pendosa gitu ya. Jadi Rasul mengatakan, dan jika bukan termasuk orang yang soleh, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Tanggung jawabnya telah lepas ya. Maknanya hadis ini, bersegeralah mengurus jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan tadi kan. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada berikutnya insyaallah taala. Dan termasuk dalam pengertiannya adalah bersegera membawanya ke kuburan ya, juga kan. Bersegera membawa ke kuburannya, tidak dilambat-lambatkan gitu ya ketika membawa jenazah tersebut ke kuburan. Yang kelima hal yang harus dilakukan keluarga mayit, bersegera membayarkan hutangnya. Nah, ya, ini juga bersegera. Afdolnya bahkan sebelum mayit itu dikuburkan sudah dibebaskan hutangnya, sudah dilunasi hutangnya. Ini afdol sekali, lebih afdol. Sebelum nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, jika ada kendala mungkin sehari dua hari tidak mengapa, tapi asalkan bersegera, tidak ditunda-tunda kalau si mayit mempunyai hutang. Karena ini masalah besar. Ya, karena dalam sebuah hadis juga yang sahih, mayit itu tergantung karena hutangnya. Tergantung di sini ya, tidak merasakan kenikmatan. Kalau orang soleh tidak langsung merasakan kenikmatan begitu ya, tidak diproses secara langsung. Jadi tertahan karena hutangnya gitu kan. Sampai orang yang mati dalam fisabilillah jihad tertahan tidak masuk surga karena hutangnya. Ini bahayanya soal hutang. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesosok jenazah didatangkan kepada Nabi SAW, lalu para sahabat berkata, wahai Nabi Allah, salatkanlah ia. Gitu ya, Rasulullah SAW berkata, apakah ia meninggalkan hutang? Apakah punya hutang si mayit? Para sahabat menjawab, betul, punya hutang. Nabi SAW berkata, apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya? Para sahabat menjawab, tidak punya apa-apa, hartanya sudah habis gitu ya. Beliau berkata, salatkanlah sahabat kalian. Nabi tidak mau gitu karena punya hutang. Seseorang dari kalangan Ansor yang bernama Abu Qatadah berkata, salatkanlah dia wahai Rasulullah, tidak mengapa, dan akulah yang menanggung hutang, aku yang jamin hutangnya akan dibayar. Lalu beliau mensalatkannya. Nah, ini peringatan hadis Bukhari Nasa'i. Peringatan bagi orang yang meninggal dunia meninggalkan hutang. Ya, sampai Nabi tidak mau mensolatkannya. Ya, ini karena masalah besar seorang yang meninggal karena berhutang. Ya. Karena berhubungan dengan hak manusia, ya, harus dilunasi. Makanya juga dalam masalah seorang zalim kepada kaum muslimin, maka harus bersegera minta maaf. Ya. Sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini, karena zalim dalam masalah harta ini berbahaya ketika nanti di hari kiamat. Nah, sebelum melanjutkan bab yang berikutnya, hal-hal yang boleh dilakukan terhadap mayit oleh orang yang hadir maupun yang tidak hadir, ini yang boleh dilakukan. Jadi tidak terlarang, tidak makruh, juga tidak haram. Tapi yang sudah saya janjikan ini sebelum bahasan selanjutnya akan membacakan tentang ini, berkenaan tentang jenazah ya, tentang mayit, perjalanan ruh ketika keluar dari jasad sampai di alam barzakh. Bagaimana prosesnya ruh itu gitu ya. Ini harus kita yakini dan kita harus siapkan ya, supaya kita termasuk ruhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya cukup panjang, mungkin nanti dibagi dua. Karena ada keluarnya ruh orang-orang beriman, keluarnya ruh dari jasad orang yang beriman, keluarnya ruh dari jasad orang yang kafir dan mujrim, fasik ya. Yang pertama di sini hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, beliau berkisah gitu, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang Ansar. Kemudian tatkala kami berhenti di kuburan, kemudian dibuatkanlah liang lahat buat jenazah tersebut. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Wajalasna haulahu, kemudian kami duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul dikelilingi oleh para sahabat yang mengantar jenazah. Tapi tidak boleh duduk di atas kuburan ya, hukumnya haram. Ini di tanah yang lapang sekitar kuburan. Kemudian seolah-olah di kepala kami para sahabat itu ada burung, seolah-olah karena saking khusyuknya tidak ada yang bergerak, enggak ada yang berbicara, khusyuk. Maka di kuburan harus khusyuk kita ya, tidak boleh bercanda yang lainnya. Nah, kemudian di tangan beliau itu beliau memegang sebatang setangkai atau sebatang ini pohon, bukan pohon, ranting, setangkai ranting. Kemudian beliau mengetuk-ngetukannya ke atas tanah, ketuk-ketuk, beliau memegang ranting. Kemudian setelah itu beliau melihat ke langit, kemudian melihat ke bumi, melihat ke langit, melihat ke bumi. Itu sampai beberapa kali, 3 kali, sampai mengetuk-ngetuk ranting tersebut. Pandangan beliau ke langit, kemudian ke bumi, sampai 3 kali. Kemudian setelah itu faqala, istaidu billah min adzabil qabri maratan atau thalatha, mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, itu kan sampai 3 kali. Mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, begitu. Kemudian Rasul bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, 3 kali. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di sini mulai, sesungguhnya seorang hamba mukmin, seorang hamba yang beriman, apabila terputus dari dunia, maksudnya ketika meninggal dunia dan menghadap akhirat, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit. Malaikat-malaikat dari langit, tidak satu ya. Jadi beberapa malaikat, malakul maut dibarengi malaikat rahmah. Wajah malaikat itu putih wajahnya, sangat putih, terang dan putih, seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Ya, wajah malaikat itu putih, terang, seolah-olah seperti seperti matahari terang. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian surgawi. Kain kafannya diberi wewangian surgawi. Setelah itu para malaikat tadi duduk. Mereka duduk sejauh mata memandang. Allahu a'lam, intinya mereka duduk di sekitar jenazah yang mau atau seorang yang mau dicabut nyawanya. Kemudian datanglah malakul maut. Sudah itu datanglah malakul maut, dan dia duduk di dekat kepala orang tersebut. Jadi kalau malakul maut dekat, diduduk duduknya di dekat kepala orang tersebut. Fayaqul, nah ini. Kemudian malakul maut mengatakan kepada orang yang hendak meninggal dunia, ayyatuhan nafsut thayyibah, dalam riwayat al-mutmainnah, wahai jiwa atau ruh yang baik, atau wahai jiwa yang tenang. Subhanallah. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Apa? Keluarlah kamu menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Jadi, wahai jiwa yang baik, yang saleh, jiwa yang mutmainnah, yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar gembira ini dari malakul maut kepada laki-laki atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi setelah itu? Maka keluar ruh, maka ruh itu pun mengalir keluar ya, dengan mengalir, laksana mengalirnya tetesan air dari mulut atau lubang tempat air meminum. Jadi apa namanya, mudah sekali ruh itu keluar dari jasadnya seperti apa, air yang keluar lewat mulut lubang tempat air minum, keluar begitu saja. Ya, maka ya jelas meskipun mudah tapi ada sakaratul maut, ya ada rasa sakitnya, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakitnya. Kemudian tatkala ruh itu keluar, ya, maka bersolawatlah setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Bersolawat apa, mendoakannya, maksudnya mendoakan ruh tersebut, ya. Kemudian dibawa dan digiring oleh para malaikat. Ya, tadi ada yang terlewat, yaitu diletakkan di kain kafan yang tadi dibawa dari surga. Ruh tersebut diletakkan di kain kafan yang sudah dibubuhi wangian surgawi. Ya, maka ketika diletakkan ruh itu, maka semakin harum, harum wanginya. Maka tatkala dibawa dan digiring oleh para malaikat, maka malaikat yang di antara langit dan bumi itu mendoakannya. Terus bersolawat di sini mendoakannya, didoakan para malaikat, subhanallah, ya. Kemudian sampai di langit dunia, langit yang pertama, minta dibukakan untuknya langit tersebut. Maka tidaklah setiap pintu kecuali di dalamnya apa, di dekatnya ada para malaikat yang apa, mendoakannya, mendoakan ruh tersebut. Ya. Kemudian tatkala ya dibawa dan memohon izin untuk dibukakan, maka ditanya oleh malaikat, malaikat penjaga langit tentu, ya, mahadar ruh thayyib, katanya, ruh siapa, ruh yang baik ini, ruh yang soleh ini, ruh siapa? Fayaqul fulan bin fulan, maka dikatakan ini fulan bin fulan, disebut nama dan nama ayahnya, ya, disebutkan dengan nama yang sebaik-baik nama yang ketika dia dipanggil ketika di dunia nama tersebut. Kemudian terus melewati langit yang pertama, kemudian apa, langit, menuju langit yang kedua, dan di setiap langit ada malaikat kemudian mendoakannya dan apa, menanyakan ruh siapa, fulan bin fulan. Terus malaikat ini juga menggiringnya, apa namanya, menggiring dia mengikuti ruh tersebut. Kemudian apa, sampai ke langit yang kedua dan ketiga, sampai terus sampai menuju langit yang ketujuh. Maka tatkala sampai di langit yang ketujuh, jadi di setiap langit begitu, jadi sampai ke pintu ada penjaganya, maka ditanya, mahadar ruh thayyib, ya, ruh siapa ini, ruh yang baik ini, maka disebutkan fulan bin fulan, dia dengan nama bapaknya, subhanallah. Kemudian di setiap langit ada malaikat kemudian mendoakannya dan menggiringnya, terus menggiring sampai ke langit ketujuh. Maka tatkala berhenti di langit yang ketujuh, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika sampai di langit ketujuh, uktubu kitab abdi fi'iliyin, tulislah oleh kalian catatan hambaku ini di iliyin, di tempat yang tinggi. Dicatatlah kitab amal hambaku ini di tempat yang tertinggi, di iliyin. Maka seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19-21, وَمَا أَدْرَكَ مَا إِلِيُّونَ, dan tahukah engkau apakah iliyun itu, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah, yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat yang dekat kepada, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaktubu kitabah, kemudian di catat di Iliyin, kitabnya tersebut dicatat di tempat yang tinggi, di catatan amalnya disimpan di tempat yang tinggi maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, a'iduhu ilal ardh, kembalikanlah dia ke bumi. Ini ketika sampai langit ketujuh ya. Kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni min anni minha khalaqtuhum. Sesungguhnya apa? Kami telah berjanji kepada mereka, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka darinya, dari bumi gitu kan. Kami telah menciptakan mereka ini maksudnya manusia dari bumi. Kemudian kami akan kembalikan dia ke bumi. Kemudian waminha akhrajuhum taratan ukhra. Kemudian kami akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain dari bumi. Ya Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari bumi dan kami kembalikan dia mereka ke bumi dan suatu saat nanti akan dikeluarkan dari bumi, alam barzah maksudnya ya, nanti pada hari kiamat. Qala unni apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirnya ruh tersebut dikembalikan ke bumi, ke alam barzah, dan di kembalikan atau dimasukkan ke dalam jasadnya. Ini Allah alam masalah gaib ya, bagaimana proses pengembaliannya tidak jangan ditanyakan, jangan dibayang-bayangkan, ini udah apa alamnya udah lain, bukan alam dunia lagi, alam barzah ini. Nah, alam barzah ya, nanti kan antara hubungan ruh dengan jasad di bumi ya beginilah, jasad lebih dominan daripada ruh. Ketika di alam barzah, ya, ruh berhubungan dengan jasad, tetapi ruh lebih dominan, jasadnya mengikuti. Ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dikembalikan lagi. Nah, ini hubungan jasad dan ruh ini sempurna. Sempurna, dua-duanya dominan. Nanti kalau mendapatkan nikmat jasadnya, ruhnya nikmatnya luar biasa gitu. Kalau diazab jasadnya, maka ruhnya juga sakitnya luar biasa. Begitu. Ini nanti di akhirat lebih sempurna hubungan jasad dengan ruh. Kalau diingat di alam kubur, ruh ini yang lebih dominan. Ruh yang mendapatkan nikmat, jasad ngikuti nikmatnya. Ruh yang diazab, jasadnya ngikuti sakitnya. Yang di dunia yang dominan apa, Bu? Jasadnya. Ruhnya mengikuti. Gitu. Kita dipukul, orang ditempeleng yang ya jasadnya, tapi ruh juga ikut sakit. Kita tapi tidak sesakit jasad yang dipukul ya. Nah, jadi maksudnya di sini akhirnya dikembalikan ruh tersebut ke jasadnya. Maka ketika dikembalikan, ini prosesnya cepat ya. Prosesnya cepat ini, hanya Allah yang mengetahui ya. Ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila si ruh telah dikembalikan ke jasadnya di alam barzah, maka ruh itu akan mendengar suara hentakan sendal-sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Jadi akan mendengar si mayit itu ketika di alam kubur suara hentakan sendal-sendal kawannya yang ketika dia bubar meninggalkan kuburan, meninggalkan orang yang dikubur tersebut ya. Nah, setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantar ke kuburan, fayatihi malakan syadidan intihar, di sini maka datanglah dua malaikat. Sudah dikembalikan jasadnya ke ruh, kemudian dia mendengar suara hentakan sendal-sendal orang yang pergi ya, meninggalkan kuburan. Maka datanglah dua malaikat yang sangat keras dan kasar, gitu kan? Tuh, malaikatnya keras dan kasar. Ini di dalam riwayat lain disebutkan munkar dan nakir. Disebut munkar karena bukan munkar kepada Allah ya, munkar karena orang nggak mau ketemu sebenarnya, saking ininya kan kasar dan kerasnya gitu kan. Nakir juga sama, itu diingkari, enggak mau ketemu sebenarnya, tapi udah ya ketetapan Allah. Ini namanya apa namanya, fitnatul kubur di sini. Ini semuanya akan merasakan fitnatul kubur di sini, itu pertanyaan di alam kubur yang didatangi oleh dua malaikat yang kasar dan yang bengis ya, kasar keras gitu maksudnya. Dan juga apa, fayantaharana, membentak-bentaknya ketika itu ya, berbicaranya membentak-bentak ya, keras gitu. kemudian mendudukkan mayit tersebut. Malaikat itu mendudukkan mayit tersebut. Kemudian keduanya mengatakan man rabbuka. Ya, keduanya bertanya kepada si mayit yang ada di kuburan, siapa Tuhan kamu? Ini ujian kubur di sini. Siapa Tuhan kamu? Fayaqul rabbiyallah. Lancar. Ini orang beriman ini. Meskipun enggak pandai bahasa Arab ya, tapi di sana akan bisa menjawab karena ini soal yang diberikan malaikat. Pertanyaan diberikan malaikat itu dijawabnya dengan iman dan amal soleh gitu. Ya, dengan iman dan amal soleh, bukan hafalan. Maka akan menjawab Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, dengan fasih, agamaku Islam. Kemudian fayaqulani lahu ma hadar rajul adali bu'itha fikum. Kemudian bertanya lagi kedua malaikat, apa pendapat kamu tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maksudnya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beriman. Ya, karena mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian itiba kepada beliau. Kemudian mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya kembali. Pertanyaan yang inti tiga dalam riwayat yang lain, tapi ada tambahan di sini. Malaikat bertanya kembali, "Fayaqul, apakah perbuatanmu atau pekerjaanmu ketika di dunia?" Nah, di sini, apa pekerjaanmu? Bukan ditanya pekerjaannya insinyur, dokter, enggak, bukan nih. Jawabannya, "Qara'atu kitabullah." Jadi ketika ditanya oleh dua malaikat, apa perbuatanmu atau pekerjaanmu ketika di dunia, maka dia menjawab, aku selalu membaca kitabullah, fa'amantu bih wa shadaqtu. Maka orang tersebut mengatakan, pekerjaanku membaca kitabullah, Al-Quran, aku beriman kepadanya, aku mengimaninya, dan aku membenarkannya. Aku mempercayai, membenarkan Al-Quran. Ya. Jadi jangan lupakan Al-Quran, ya. Subhanallah. Al-Quran itu agung sekali, bu ya. Al-Quranul Azim. Bagaimana Al-Quran tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat. Maka tatkala Al-Quran diturunkan kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjadi Sayyidul Basar, bahkan Sayyidul Mursalin. Beliau menjadi pemimpin manusia, penghulunya para Rasul. Maka tatkala Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan adalah Sayyidu Syahr. Ramadan adalah pemimpinnya bulan, bulan yang paling afdal. Maka tatkala Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Maka tatkala Al-Quran itu diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam ini adalah umat Sayyidul Umam, pemimpin seluruh umat, ya, umat yang terbaik. Maka bagaimana apabila Al-Quran turun kepada seorang, maka dia menjadi orang yang terbaik insyaAllah. Khairukum man ta'alam Al-Quran wa 'allamahu, dalam sebuah hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi ketika ditanya apa perbuatanmu ketika di dunia, pekerjaanmu, selalu membaca kitabullah. Aku beriman kepadanya, aku membenarkan, ya. Maka harus kita selalu dengan Al-Qur'an setiap hari. Ini perlu ketika nanti ditanya di alam barzah. Tidak ditanya pekerjaan yang lain, tidak ditanya insinyur, tidak ditanya gelar, tidak ditanya jabatan. Ditanya hanya komitmen kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia, Al-Qur'anul Karim. Kemudian malaikat itu membentaknya bertanya. Tadi apa jawabannya, apa pertanyaannya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ini dengan membentak-bentaknya. Nah, inilah adalah fitnah terakhir yang dialami oleh orang yang beriman, itu fitnatul kubur. Oleh karena itu orang beriman bisa menjawab karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dalam surat Ibrahim ayat 27, ya, telah menjanjikan orang-orang beriman itu bisa sabit, tetap, ya, bisa menjawab pertanyaan di alam barzah. Apa firman-Nya? Surat Ibrahim ayat 27. Qala Allah taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Di sini. Jadi Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia. Di sini maksudnya di alam barzah. Ada dua tafsir, baik itu ketika di dunia dia istiqomah dengan iman kepada Allah, dengan amal soleh. Ketika di alam barzah, dia bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat. Ini kan? Maka ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, fayaqul rabbi Allah. Ini kan? Wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti diteguhkan di kehidupan dunia di alam barzah, bisa menjawab Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah bisa menjawab, fayunadi, kemudian ada penyeru yang menyeru dari langit. Ada penyeru yang menyeru dari langit, hanya yang terdengar ya oleh si mayit tersebut dan malaikat. Benar apa yang dikatakan hambaku. Benarlah apa yang dikatakan hambaku. Maka fa'afrishuhu minal jannah, ini setelahnya. Wa'albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah. Ya. Maka hamparkanlah tempat tidur dari surga. Kemudian pakaikanlah pakaian dari surga. Nah, ini kenikmatan alam barzah itu, nikmat kubur namanya. Dan bukakanlah pintu menuju surga. Bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Dibukakan pintu-pintu. Dia akan melihat bagaimana taman-taman surga. Ketika dibukakan pintu-pintu surga, maka datanglah apa maksudnya dia merasakan apa wanginya dan kebaikan-kebaikan surga itu. Dan akhirnya apa? Fayafsahu lahu fi qabrihi muddal basar, basarihi. Maka diluaskan, dilapangkan gitu kuburannya sejauh mata memandang. Luas, ibu, luas kuburannya. Maka dia berada di antara taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Ini subhanallah, ya, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang digolongkan dalam hadis ini. Iya. Yeah. Kemudian setelah itu dia dilapangkan kuburannya, apa yang terjadi setelahnya? Maka didatangkanlah seseorang. Jadi ada seorang yang datang kepadanya yang wajahnya itu indah dan bajunya juga bersih. Indah bajunya, wajahnya indah sekali gitu ya. Cakep, pakaiannya bersih dan indah dan tubuhnya wangi sekali gitu. Enggak pernah tercium di dunia wangi itu. Siapa ini? Kemudian mengatakan seorang tersebut, abshir billadhi yasurruka, berbahagialah dengan segala yang menyenangkan. Kemudian berbahagialah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga-surganya yang penuh nikmat dan abadi. Ya, ini orang tersebut siapa? Ini adalah hari yang dimana telah dijanjikan sebelumnya untukmu. Ya, maka si mayit tersebut mengatakan, ya, engkau juga semoga mendapat apa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau juga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu. Kemudian aku melihat wajahmu wajah kebaikan di kemudian aku melihat wajahmu wajah yang penuh kebaikan. Kemudian siapa kamu gitu kan? Fayaqul ana amaluka soleh. Aku ini amal kamu yang soleh. Gitu. Jadi dirupakan seseorang yang wajahnya indah gitu ya, cakep, kemudian pakaiannya juga bersih dan indah, kemudian apa? Wangi dan tubuhnya wangi sekali. Ini amal soleh seseorang. Gitu. Maka dia si amal tersebut mengatakan demi Allah, ya tidaklah kamu itu ketika di dunia kecuali orang yang paling cepat dalam ketaatan. Ini sini wa kuntu syari'an fi ta'atillah, kamu cepat dalam ketaatan ya, untuk sholat lima waktu cepat dia ke masjid, untuk masalah ngaji cepat ke pengajian, tidak malas gitu kan. Dan kamu sangat lambat dalam bermaksiat. Kalau maksiat lambat maksudnya enggak jadi akhirnya ya, lambat-lambat enggak jadi. Jadi sangat cepat dalam berbuat kebaikan, sangat lambat kalau disuruh apa di, dalam masalah keburukan atau maksiat. Maka fajazakallahu khairan, maka Allah membalas kamu dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, kemudian akhirnya sini dibukakanlah untuknya pintu surga dan dibukakan pintu neraka. Nah, dilihatkan surga jelas tadi kan sudah dilihatkan, juga dibukakan pintu neraka. Maka disebutkan ini kepada ditunjukkan ke pintu neraka, ini tempat tinggalmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, jika kamu durhaka kepada Allah. Ini dilihatin bagaimana apinya azabnya kan. Tetapi Allah mengganti ya, mengganti ini dengan apa yang kau lihat, yaitu surga ya, karena dia orang beriman maka digantikan dengan surga, dia tidak akan masuk neraka ya. Kemudian si mayit tersebut mengatakan Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Qiyamus sa'ah. Ya Rabbi, segerakanlah apa? Hari kiamat. Ya. Maka kami rindu untuk kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Kemudian dikatakan uskun, tenanglah kamu. Tenang di alam barzah, tenang. Jadi nanti ada suatu apa? Pasti dijanjikan akan dikembalikan ke surga, ya maksudnya akan hari kiamat kelak dia masukkan dalam surga. Ya, ini sampai di sini apa namanya bagaimana proses ruh orang yang beriman ketika keluar dari jasadnya, ya kemudian dia diangkat ke langit sampai langit ketujuh, kemudian dan diantarkan kembali ruhnya, diantarkan. Beda nanti dengan ruhnya orang yang kafir atau orang yang fajir ya. Itu dilempar dari langit, dilempar ke apa, dilempar ruhnya kembali ke jasadnya dengan cara dilempar. Tapi kalau ruh beriman diantarkan kembali tadi sampai dimasukkan ke dalam jasadnya yang ada di alam barzah, di alam kubur ya. Kita lanjutin nanti nanti kesempatan yang akan datang tentang bagaimana proses ruh orang yang kafir dan orang yang fasik ketika keluar dari jasadnya. Allah alam suhab. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sahihnya Sunan Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tayalisi, wa Ahmad, wa ghairuhum, dan hadisnya derajatnya hasan ya. Ya. Itulah perjalanan ruh orang beriman ya, sampai menuju alam barzah. Kita berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk orang-orang yang dimudahkan ketika ruh kita keluar dari jasad kita ya, ketika sakaratul maut, dan termasuk digolongkan catatan amal kita disimpan di iliyin ya, tempat yang tinggi. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kembali kepada bahasan tentang hukum-hukum jenazah, hal-hal yang boleh dilakukan terhadap mayit oleh orang yang hadir, baik keluarganya ataupun temannya, sahabatnya atau tetangganya maupun orang yang tidak hadir, apa saja yang dibolehkan di sini, tidak haram dan tidak makruh ya. Satu, membuka wajahnya dan menciumnya. Tadi kan ditutup tuh ya, sunahnya ditutup. Kemudian suatu saat boleh dibuka wajahnya dan dicium. Ya, dan dicium itu biasanya di keningnya, antara kedua matanya. Kita ya boleh mencium jenazah suami kita, ya apa suami mencium jenazah istrinya, mencium jenazah anaknya atau ibunya atau ayahnya atau saudaranya. Ya biasanya dicium tadi di keningnya gitu ya. Nah, dasar hukumnya mana dalilnya bolehnya mencium jenazah? Diriwayatkan dari Aisyah bin dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Abu Bakrin qabbala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Nah, ini riwayatnya ya. Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, dicium. Dan riwayatnya disebutkan di keningnya, di antara kedua matanya. Diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Utsman bin Maz'un yang telah wafat. Ini sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un yang telah wafat. Kemudian beliau membuka wajahnya lalu menghampirinya. Ini beliau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung yang melakukannya di sini ya. Tatkala sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu telah wafat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya lalu menghampirinya, menciumnya dan menangis. Aku melihat air mata beliau membasahi kedua pipinya. Beliau menangis atas kematian sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un. Hadis Al-Bukhari, Nasa'i dan Ahmad. Saya katakan, kata penulis ini, jika seorang wanita, maka disyaratkan mayitnya adalah seorang wanita kalau itu bukan kerabatnya ya. Tapi kalau itu kerabatnya, ya boleh dia tadi kalau saudaranya menciumnya atau anaknya atau ayahnya atau kakeknya. Ya, kalau suami jelas ya, atau mahramnya di sini. Ya, boleh atau pamannya gitu. Boleh mencium mayit tersebut. Ya. Ini sunnah ya. Tidak juga tidak apa, tapi kalau melakukan itu dibolehkan, tidak dilarang karena Nabi melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Kedua, diperbolehkan menangis selama tangisan itu tidak disertai dengan teriakan, ratapan, kemarahan atas takdir Allah, ya marah atas takdir Allah dan pukulan. Maksudnya ini pukulan di sini adalah menampar pipi. Juga yang sejenisnya yaitu menjambak rambut gitu ya, menarik rambut, menyobek baju. Ini namanya niyahah. Ini hukumnya haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan nangis, boleh. Nangis sebatas keluar air mata, hati bersedih, tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang apa? Yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, boleh menangis, mana dalilnya? Boleh menangis tatkala ada saudara atau seseorang yang meninggal dunia. Dalilnya diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anha tentang kisah wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini diungkapkan Rasul punya putra Ibrahim alaihi salam. Ini bukan Nabi Ibrahim, maksudnya putra Rasul sallallahu alaihi wasallam dari istrinya siapa? Maria Al-Qidbi ya, apa namanya? Dari Mesir kalau nggak salah, ya hamba sahaya beliau, ya jadi ibunya Maryam. Nah, kemudian apa? Ketika meninggal Ibrahim ini pada umur sekitar 18 bulan, masih lagi lucu-lucunya ya, 18 bulan itu meninggal dunia karena sakit. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim ketika meninggal, mengecup dan menciumnya ya, ya. Selanjutnya kami datang setelah itu, kata Anas bin Malik ya. Sementara Ibrahim telah menyerahkan dirinya setelah meninggal dunia, sudah keluar ruhnya, maka kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam berlinang menangis. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, melihat dan engkau pun seperti ini, maksudnya kenapa Rasulullah kau menangis gitu kan? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya yabna Aufin, innaha rahmah," katanya begitu. Wahai Ibnu Auf, tetesan air mata ini adalah kasih sayang, ini rahmat kasih sayang. Jadi enggak ada larangannya. Kemudian beliau melanjutkannya dengan kata-kata yang lain bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzan wala taqwala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mata berlinang, menangis boleh, hati bersedih boleh, dan kami sama sekali tidak akan mengatakan sesuatu perkataan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya enggak boleh yang marah, tidak ridho ya. Jadi harus doa, kemudian bersabar gitu ya. Dan sungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Hadis Bukhari. Jadi ini bolehnya kita menangis tatkala ada kerabat atau teman yang meninggal dunia, hanya sebatas tangisan dan sedih hati, tapi perkataan tetap mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dibarengi dengan niyahah. Ketika Sa'ad, dalil yang kedua dibolehkannya menangis ya. Ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, ini Al-Ansari, pemuka kaum Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika orang-orang melihat menangis beliau, mereka pun ikut menangis, gitu kan? Maka beliau berkata, "Ala tasma'una? Tidaklah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidab'il 'ain." Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena linangan air mata. Jadi Allah enggak akan menyiksa kita ataupun menyiksa mayit karena tangisan. "Wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza." Di sini ya, jadi sungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena linangan air mata, karena tangisan, tidak juga karena kesedihan hati, akan tetapi Allah akan menyiksa karena ini. Karena ini beliau memberikan isyarat kepada lisannya. Ya, kepada lisannya. Pokoknya karena sebab lisan inilah akan diazab. Ya, karena mengatakan perkataan yang mengandung murka Allah, mendatangkan murka Allah sehingga akan diazab ya. Au yarhamu fa innal maita yu'adzibu bi buka'i ahlihi 'alaih. Kemudian dan sungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Ini ada sebuah hadis yang akhirnya, dan sungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Apa maksudnya di sini? Tentang hadis ini paham? Dan sungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Ya, ada dua penafsiran dalam buku Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maksudnya si mayit akan diazab karena tangisan keluarga. Ada dua tafsir para ulama. Pendapat pertama itu jumhur ulama. Ya. Apa maksudnya tentang hadis ini? Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Ya, tadi kan katanya riwayat yang sudah dibacakan itu tidak mengapa keluarganya nangis gitu ya. Tapi dalam akhir hadis ini seolah-olah kontradiksi gitu ya, seolah-olah, tapi tidak. Kita akan jelaskan di sini. Maksud tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya, ada dua tafsir di sini. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama, maksudnya si mayit akan disiksa oleh Allah karena tangisan keluarganya yang dibarengi dengan ratapan. Yang dibarengi dengan ratapan. Tangisannya itu ya, yaitu dibarengi dengan niyahah. Yang di mana si mayit itu dia berwasiat kepada keluarganya, "Kalau saya meninggal, kamu harus meratapi aku." Nah, gitu. Meratapi dengan nangis-nangis tersebut, dengan ucapan-ucapan yang kenapa engkau meninggal, ya, kenapa Allah suamiku meninggal dulu, kata-kata yang tidak ridho gitu ya. Terus berhari-hari dengan berwasiat demikian, suruh diratapi. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Maka si mayit itu juga akan terkena azab. Si mayit akan terkena azab. Dia berwasiat. Kalau berwasiat demikian, supaya ya apa namanya, ketika meninggal dunia diratapi. Ini pendapat yang pertama. Jadi diazab dengan azab yang hakiki, yang nyata, yang betul, apa yang hak, maksudnya yang azab yang benar, ketika di alam barzah si mayit tersebut, karena dia berwasiat supaya diratapi ketika kematiannya kepada keluarganya. Ini pendapat jumhur, maksudnya apa, si mayit diazab karena tangisan keluarganya, ya. Kemudian juga masuk yang masuk ke dalam yang pertama itu ketika meninggal dunia dia tahu di lingkungannya itu orang suka meratapi mayit, kemudian dia tidak mengajarkan kepada keluarganya, tidak menasehatinya, tidak mengajarkan tentang din yang benar, ya, tidak, jadi intinya melalaikan untuk memberi pengajaran, arahan, ya. Maka ketika meninggal dunia keluarganya meratapinya, maka dia juga terkena azab gitu. Ini masih masuk kepada tafsir yang pertama masih. Tadi yang tadi berwasiat, ini enggak berwasiat tetapi udah tahu di lingkungannya itu orang-orang meratapi mayit dan dia tidak memberi pengajaran, tidak memberi nasihat kepada keluarganya dengan akidah yang benar, dengan syariat yang benar, sehingga ketika meninggal dunia meratapi si mayit. Nah, akhirnya ikut kena azabnya. Ini pendapat yang pertama begitu ya, kata jumhur ulama sebagian besar. Pendapat yang kedua, maksudnya diazab di sini bukan dihukum di alam barzah dengan azab yang pedih, enggak. Tetapi maksudnya pendapat kedua sebagian ulama mengatakan, kalau enggak salah pendapat Qadhi Iyad ya atau yang lainnya, maksudnya si mayit itu Imam Al-Qurtubi yang lain. Merasa sedih dan juga merasa arti azab di sini itu bukan azab siksaan ya, tapi azab di sini apa, rasa pedih di dalam hati, rasa pedih, beban. Jadi melihat keluarganya sedih, dia juga merasa sedih, merasa susah di alam kuburnya begitu, mengetahui keluarganya juga sedih, menangis, maka dia juga merasa sakit hatinya, menjadi beban di alam kuburnya begitu ya. Tidak ada ketenangan, ini maksudnya. Karena dalam sebuah hadis kan safar itu ya, itu qit'atu minal azab. Safar itu bagian potongan azab. Itu bukan azab orang yang safar gitu diazab, enggak kan, tapi itu beberat hati, beban ya, susah gitu kan. Hati juga enggak tenang di perjalanan gitu orang yang safar. Itu juga dikatakan azab dalam sebuah hadis. Jadi pendapat yang benar dari dua itu adalah pendapat yang pertama. Jumhur ulama mengatakan itu bisa diazab karena tangisan keluarga, tapi tadi ya sebabnya dua, ya, berwasiat untuk diratapi, pingin diratapi, yang kedua membiarkan keluarganya dan dia tahu lingkungannya demikian dan keluarganya apa tidak diberi pengajaran din atau akidah yang benar, sehingga dia ikut membawa apa namanya, ikut bersalah, akhirnya diazab di alam barzahnya. Nah, di sini ada penjabaran juga di sini secara rinci. Jadi dua hal penting. Satu, sekedar menangisi mayit adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi, nangis, keluar air mata, sedih boleh. Tersengguk-senduk jangan sampai teriak-teriak nangisnya bu, ditahan gitu ya. Sedangkan yang dilarang adalah mengatakan sesuatu yang mengandung arti kebencian. Lisannya ini terhadap ketetapan Allah, dia marah, dia benci ya dengan lisannya. Nah, dan ini niyahah namanya, meratapi, teriak-teriak ya. Oh, histeris gitu kan. Kemudian mengatakan kata-kata tidak ridho. Kenapa engkau lebih dulu suamiku? Kenapa anakku meninggal masih kecil? Nah, ini kata-kata tidak ridho. Harusnya istirja kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berdoa harusnya begitu. Jadi di sini ya jadi tangisan yang tidak dibarengi dengan niyahah, ratapan. Ini yang diharamkan. Juga boleh hukumnya merasa sedih ketika mayit sedang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut melihat ketika proses keluarnya ruh, kita melihat sedih orang tua kita atau suami kita atau anak kita, kita sedih. Ini boleh, sampai menangis boleh. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Ketika Nabi SAW sedang sakaratul maut, ia berkata, kesedihan menimpa ayahku, sambil nangis. Lalu beliau berkata, Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahmu tidak akan mendapatkan kesedihan setelah hari ini, gitu kan? Maka diketahui bahwa sikap yang demikian tidak termasuk niyahah. Ya, sedih ketika lihat orang sakaratul maut atau ketika meninggal dunia, menangis itu dibolehkan dan tidak termasuk niyahah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari sikap tersebut, sikap Fatimah ketika sedih, ya, melihat ayahandanya meninggal dunia. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua di sini, apakah seorang mayit disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya? Nah, ini yang sudah saya tadi singgung. Apakah seorang mayit disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya? Para ulama dari kalangan sahabat dan yang sesudahnya berbeda pendapat dalam masalah ini. Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demikian pula yang lainnya berpendapat bahwa seorang mayit tidak disiksa dengan tangisan keluarganya. Maksudnya hanya tangisan ya, kalau ratapan lain lagi. Adapun Aisyah radhiyallahu anha menyelisih pendapat tersebut. Beliau radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati mayit wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Lalu beliau bersabda, innahum layabukuna alaiha wa innaha latu'adzabu fi qabriha. Sesungguhnya mereka menangisinya dan sungguhnya ia sedang disiksa di dalam kuburnya. Ia disiksa karena tangisan keluarganya tersebut. Adapun jumhur ulama, nah ini jumhur ulama berpendapat, jumhur ini sebagian besar ulama mazhab, berpendapat bahwa yang disiksa karena tangisan keluarga padanya adalah seseorang yang di masa hidupnya nih, berwasiat agar ditangisi atau diratapi. Nah ini, kalau berwasiat agar ditangisi atau diratapi setelah kematiannya, lalu wasiatnya dilaksanakan, maka si mayit kena siksa. Ya yang hidup juga yang meratapi itu disiksa jelas kalau gak bertobat ya. Si mayit itu disiksa dalam kuburnya. Nah, sedangkan seseorang yang diratapi oleh keluarganya tetapi ia tidak mewasiatkan hal itu, maka ia tidak disiksa kalau enggak wasiat kan. Ada juga yang mengatakan bahwa ia disiksa karena kelalaiannya dengan tidak mengajarkan mereka ilmu, nah kan? Tidak memberi pengajaran, pengarahan yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut dan tahu di lingkungannya suka melakukan gitu, meratapi mayit. Maka ia bertanggung jawab atas keluarganya, ikut juga disiksa. Ya. Karena apa? Di sini maksudnya tangisan yang dengan ratapan, ya niyahah, jelas di sini. Jadi akan diazab di alam kuburnya si mayit tersebut. Wallahu alam. Ya. Kemudian berikutnya di sini itu hal-hal yang dibolehkan ya keluarga mayit tatkala meninggal dunia keluarganya ya. Membuka wajahnya dan menciumnya, perbolehkan menangis ya, asalkan tidak dibarengi dengan niyahah. Hal-hal yang diwajibkan bagi kerabat mayit, terutama wanita, ketika berita kematian datang kepadanya di sini. Ini hal-hal yang diwajibkan, wajib bagi kerabat mayit, terutama wanita, ketika berita. Kenapa terutama wanita? Karena wanita yang suka tidak sabar, ibu ya. Ini yang karena perasaannya lebih kuat gitu dibanding laki-laki. Kalau laki-laki bisa menahan, tapi wanita kadang lemah. Maka ditekankannya wanita di sini. Apalagi ketika meninggal dunia suami gitu ya. Ayah agak ringan, anak, tapi begitu suami, wah lebih berat gitu. Begitu kata-kataan para ulama, ya. Karena kisahnya kan seorang sahabiah ketika dikabarkan ayahnya meninggal dunia, dia tenang gitu ya. Ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia, dia tenang, dia mendoakannya. Ya. Ketika suaminya disebutkan, wah dia enggak sabar. ya, ketika Samuel sebutkan dia ya mulai goncang, mulai goncang ya. Jadi di sini terutama kita ya yang sudah alhamdulillah belajar dan punya ilmu, harus di sini ilmu di sini dipakai ketika musibah itu. Tek, nah, musibah menghantam pertama kali ini harus yang me, apa namanya? Membimbingnya ini ilmu. Ya, ini karena ini musibah luar biasa ketika kerabat meninggal dunia itu. Maka harus dibimbing dengan ilmu sehingga tidak sampai dia meratapi mayit ya dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar, ini yang pertama bersabar yang wajib ini, bersabar dan menerima segala keputusan Allah. Bersabar ridho segala keputusan Allah sudah. Ya, apa yang Allah tetapkan itu baik semuanya, ada hikmahnya sudah. Meskipun berat ya, tapi kita terima dengan sabar dan ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 157 tentang sikap orang yang bersabar itu ya. Bagaimana sikapnya dan Allah memberikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wats-tsamarat fabasysyiril shabirin." Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya. Ketakutan, tidak aman, kelaparan, kekurangan harta karena miskin ya, jiwa karena meninggal dunia kerabatnya, dan kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira tuh kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar nih? Ditafsirkan setelahnya. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sifat orang sabar nih, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, kepada Allah. Maka apa balasannya? Allah kabarkan balasannya. Orang yang sabar itu mendapat apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, shalawat yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini orang yang sabar mendapatkan pahala. Tiga pahala apa Ibu di sini? Orang yang sabar mendapatkan tiga pahala. Pertama, shalawat dari Allah. Shalawat ini keberkahan. Juga ya, apa namanya? Maghfirah, ampunan. Yang kedua, rahmat, disayangi oleh Allah. Ya Allah menyayanginya. Yang kedua rahmat, ya, orang yang sabar akan disayang Allah. Yang ketiga apa? Ketiga apa? Hidayah. Jadi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang mendapat petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Ya, orang sabar diberikan apa tadi? Shalawat oleh Allah, rahmat dan hidayah, petunjuk. Ini luar biasa. Ini balasan bagi orang yang sabar. Ya, sabar itu kan artinya menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hati dengan ridha, tidak apa namanya kesal gitu ya. Kemudian lisan juga menahan kata-kata yang bisa mendatangkan murka Allah. Tidak mengumpat, tidak menyalahkan takdir Allah, tetapi dengan kata-kata yang baik dan doa husnuzon kepada Allah. Ya, itu artinya sabar. Dan juga perbuatan ini menahan dari apa? Dari pekerjaan atau suatu perbuatan yang mendatangkan murka Allah, seperti tadi menempeleng pipi ya, menjambak rambut, kemudian menyobek baju atau berguling-guling gitu ya di tanah gitu ya. Itu menandakan tidak ridho, atau menjerit-jerit gitu ya. Itu menandakan tidak ridho ya. Ini tidak sabar demikian. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kesabaran yang terpuji ini, yang wajib ini, adalah ketika mendapatkan musibah secara tiba-tiba, bukan ketika musibah, ketika hentakan musibah yang pertama, maksudnya ini bukan kata-kata secara tiba-tiba, bukan. Jadi sabar yang terpuji, yang wajib, yang harus itu ketika hentakan sabar pertama. Ya, ketika hentakan sabar yang pertama, bukan setelah kena musibah kemudian hari berikutnya sudah lama baru dia bersabar, tidak. Jadi ketika mendengar berita kematian keluarga, tek di sana kan sedih itu di sana. atau ketika melihat jenazah suami hari itu. Nah di sini sabar tuh di sini. Tapi kalau sudah dikuburkan, sudah berhari-hari, kemudian di akhirnya saya sudah sabar, ya itu bukan sabar yang terpuji, itu bukan sabar yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi yang sabar yang wajib dan ini apa terpuji, ya, datangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika hentakan pertama, ketika hentakan musibah yang pertama. Berbeda dengan kesabaran yang dilakukan setelahnya. Karena musibah yang terjadi setelah berlalu hari akan terlupakan secara perlahan. Ya, udah sehari, dua hari, akhirnya sudah terhibur dan terlupakan. Tidak begitu sedih gitu ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin gitu. Tabki 'inda qabrin. Faqala ittaqillaha wasbiri." Gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Meratapi mungkin menangis karena apa? Kematian keluarganya. Lalu beliau berkata kepadanya, "Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Gitu ya. Lalu wanita tersebut berkata, perkataannya, "Pergilah engkau dariku karena engkau tidak karena engkau tidak merasakan musibah seperti yang aku rasakan," gitu kan? Nah, wanita itu tidak mengenal, tidak mengetahui itu Nabi SAW yang berkata tadi. Mungkin sedang membelakangi, tidak mengenal, tapi tidak mengetahui. Dia hanya mendengar suara, tidak menoleh, gitu kan? Maka mengatakan kata-kata itu. Lalu diceritakan kepadanya bahwa itu adalah Nabi SAW yang tadi Nabi SAW. Kemudian wanita itu datang bergegas menemui Nabi SAW dan ia tidak mendapatkan para penjaga di pintu rumah Nabi SAW. Ya, bisa orang masuk begitu saja. Kemudian Nabi itu berkata, "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu wahai Rasulullah SAW. Aku tidak mengetahui maksudnya. Aku tidak mengetahui itu engkau wahai Rasulullah SAW." Maka Rasul SAW bersabda, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu pada saat benturan atau hentakan yang pertama. Itu sabar yang harus dan terpuji. Itu. Jadi namanya sabar itu ketika hentakan benturan pertama, ketika benturan musibah itu yang pertama. Ya. Itu sabar yang terpuji, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah lalu ia mengatakan sesuatu yang Allah perintahkan, yaitu istirja," namanya ini kalimat istirja, "inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini bersegera begitu mendengar berita kematian kerabat ini langsung ucapin "inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini diulang-ulang terus, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairum minha." Doanya ini dihafalkan, ya, dituliskan, "Sesungguhnya kami adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpaku. Berilah pahala yang besar atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairum minha, dan berikanlah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya." Beri ganti. Ya. Mungkin dengan suami yang lebih soleh, mungkin anak nanti yang lebih banyak, lebih soleh gitu kan, meninggal satu diganti yang lebih banyak dan lebih soleh gitu. "Melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya." Hadis Muslim dan Abu Dawud. Ini ada kisah tentang Ummu Salamah, ibu ya, kisah yang menakjubkan tentang doa ini diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diberitahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ini dengan hadis ini. Ummu Salamah ketika tatkala masih ada Abu Salamahnya gitu ya. Begitu Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Ummu Salamah teringat dengan hadis ini yang diajarkan Nabi, teringat. Kemudian istirja beliau, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairum minha." Dengan yakinnya. Ya, dengan yakinnya. Dan masih bingung juga sebenarnya siapa pengganti Abu Salamah itu, karena dipandang oleh Ummu Salamah paling soleh lah gitu, ya, selain Nabi tentunya paling baik, paling soleh, tentu akan rindu gitu kan Ummu Salamah. Siapa penggantinya? Kayaknya nggak ada yang pengganti Abu Salamah gitu, kesolehannya, kebaikan kepada keluarganya. Nah, sesudah dia Yamin berduka, kemudian ucapin doa ini, terus tiba-tiba datang itu yang menghitbah beliau, yang menghitbah Ummu Salamah atas perintah Rasulullah SAW, datang mungkin beberapa hari ya, tidak disebutkan, yaitu datang seorang sahabat menemui Ummu Salamah dan mengatakan, kami diutus oleh Rasul untuk menghitbah kamu, mungkin sudah selesai idahnya, sudah selesai. Maka dia bahagia gitu kan, kata doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas paling terbaik di seluruh manusia Bani Adam, keturunan Adam alaihi salam, beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus yakin, yakin Allah akan memberi pahala dan menggantikan dengan yang lebih baik, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nanti hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh para wanita dari kalangan kerabat, mayit dan yang lainnya, kita akan bahas pada minggu yang akan datang insyaallah taala. Mungkin ada pertanyaan, silakan, ada waktu kita tanya jawab, ya. Ya. Boleh enggak bertanya sebab kematiannya mayit? Iya. Takziah ini artinya menghibur. Tak jadi kata izzah. Ya, supaya hatinya itu gembira, dihibur, tidak sedih. Izzah ini kan mulia. Ya, bangga artinya gitu. Jadi supaya tidak murung. Jadi di takziah ini dihibur, ya. Nah, takziah tidak harus ketemu, ya. Harusnya kalau dekat memang ketemu tetangga, gitu. Jadi bisa dengan telepon, ya. Tidak harus janjian juga, rame-rame janjian juga kita takziah juga rame. Nah, enggak, itu bukan sunnah. Jadi sesempatnya aja dia 1-2 orang ke rumahnya datangi, bawa makanan, ya. Tidak ada asar dari sahabat atau dari para ini yang mereka berkumpul sama-sama berjanji untuk kumpul satu rumah, nanti bisa masuk ke dalam niaha, ini berbahaya. Jadi sesempatnya dia datang bersegera ke sana, tidak harus berkumpul di rumah itu terus menerus. Dia datang beberapa orang, kemudian dia menghibur, bawa makanan, kemudian tinggalkan kerabat itu. Mungkin ada satu orang yang nunggu. Jadi jangan lama-lama di sana sampai ngobrol, sampai enggak boleh. Ya, hanya ucapin bela sungkawa, mendoakan dia, mendoakan mayit, sudah itu pulang. Kalau memang mayitnya masih ada, doakan, kemudian kita pulang. Ya. Kalau sudah enggak ada juga sama. Jadi jangan berlama-lama duduk di rumah keluarga mayit, ya, apa keluarga yang kecuali kalau laki-laki nanti akan mengantar jenazah, tentu ditunggu di luar gitu, ya. Jadi intinya enggak jangan sampai mengadakan takziah dengan duduk-duduk lama dan dengan berkumpul. Karena para sahabat mengatakan, kan ada sahabat rupa seorang sahabatnya, kami melihat bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah mayit, berkumpul saja nggak pakai acara-acara yang lain, itu termasuk niyaha, berkumpul-kumpul saja, duduk-duduk berkumpul-kumpul. Ya, jadi takziah itu yang sunnah, tidak harus rame-rame, enggak, ya. Secepatnya dia ada 2 orang 3 orang datang, doain, bawa perbekalan, doain, kemudian dihibur sejenak, tinggalkan. Nanti datang lagi bergiliran begitu. Atau ketika ketemu dia, ketemu di supermarket atau ketemu di jalan, dia takziah itu boleh. Atau enggak sempat dia telepon lewat WhatsApp atau yang lainnya, dia telepon dan ikut bila sungkawa, ikut sedih, kemudian mendoakan si mayit, itu juga takziah. Jadi jangan dipahami takziah harus berkumpul bertemu gitu, ya. Tidak, itu takziah itu lebih umum. Ya, enggak sempat karena sibuk, ya, dengan telepon, dengan tadi menghubungi dengan SMS, itu takziah. Nah, kemudian takziah tadi dikatakan, apakah boleh bertanya tentang kematiannya, sebabnya apa? Ini sebenarnya tidak perlu. Ya, tidak perlu menanyakan tentang hal itu. Ya, tentang sebab-sebab kematiannya gitu. Tapi kalau sudah diberitahu, sudah tersebar, ya sudah, jangan diungkit-ungkit di depannya. ya ini akan melukai hati keluarganya, ya. Tapi kalau dia akhirnya bercerita sebenarnya nggak sakit, tapi dia jatuh kemudian meninggal. Kalau dia nggak cerita, ya kita cukup hanya mendoakan dia semoga dia diberi kebaikan. Jadi itu membebani dia, membebani hatinya. Kalau suruh terus bercerita tentang kematiannya itu udah qadarullah kan. Nanti akhirnya orang yang lemah imannya, oh mungkin iya dia darah tinggi ya. Nanti cerita dia mati karena darah tinggi atau dia karena diabetes karena yang lewat. Jadi ini meniadakan takdir, meniadakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung. Ya, padahal itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebabnya ya tidak perlu terus diungkit ya. Atau sudah diketahui secara umum kecelakaan. Ya, jangan kecelakaannya itu gimana gitu kan, kok bisa celaka? Ditanya terus enggak perlu, udah tahu kecelakaan. Terus lagi apa itu kan ini nih tanyanya enggak. Jadi jangan bertanya tentang proses kematiannya ketika di rumah duka itu enggak, itu membebani itu. Enggak boleh. Itu menambah sedih terus. Cukup dia datang, kita kasihkan kesabaran, dikuatkan hatinya, sabar, insyaallah Allah gantikan kebaikan, insyaallah nanti Allah berikan pahala besar, sabar gitu ya, istighfar ya, kemudian baca istirja, ingatkan dengan doa-doanya terus ya. Juga jangan terlalu banyak ngobrol dengan keluarganya, cukup begitu saja kita mendoakan, kemudian akhirnya kita meninggalkannya ya. Biasanya juga dia tidak ingin lama-lama ada banyak orang di rumahnya gitu, bahkan tanpa sedih akhirnya gitu kan. Jadi jangan ditanyakan tentang kematiannya dan yang lainnya. Kalau sudah tahu jangan ditanyakan lagi gitu kan. Kalau belum tahu juga, kalau dia tidak memberi kabar, ya tidak usah ditanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Doa yang tadi bisa enggak dibacakan untuk musibah yang lain? Kan di sini contohnya musibah meninggal ya. Iya. Ya, kalau istirja ini umum. Kalau istirja ini umum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini umum. Doa istirja itu di ketika ada kematian, ketika ada musibah turun kepadanya dan yang lainnya, ya. Ataupun doa setelahnya ini boleh dipakai selain untuk meninggal dunia, karena riwayat hadisnya asbul wurudnya itu untuk yang meninggal dunia. Ya. Apakah boleh? Allahu a'lam. Nah, nanti saya cari ya. Saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau lihat di retelek hadisnya Bu ya, lafadznya tidak seorang muslim tertimpa sebuah musibah. Ini kayak umum gitu ya. Musibah apa saja, tapi yang lebih khususnya kematian kerabatnya. Ini jelas dibaca. Tapi lebih umum, saya belum berani apa namanya boleh tidaknya, Allahu a'lam. Tapi kalau istirja ini boleh. Istirja ini boleh. Misalnya kena PHK, apakah boleh dengan ini nanti dapat ganti yang bagus? Allahu alam ya. Tapi kalau dia berdoa sendiri, ya Allah gantikanlah dengan gantikan pekerjaan yang berkah, yang baik, itu mungkin boleh ya. Kalau dia berdoa sendiri. Allahu alam bisawab. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Satu yang harus dibahas, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah taala akan bertemu dalam majelis ya minggu yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.